Apa hukum menunda-nunda salat? Menunda salat tanpa uzur syar'i, khanibidina azani Allah wa iyyakum, amrun manhiyun an, termasuk perkara yang dilarang. Dan itu menjadi sifat yang ada pada kaum munafikin. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kaum munafikin itu kalau berdiri bangkit untuk salat, mereka bermalas-malasan. Bentuk bermalas-malasan dengan apa? Menunda-nunda. Ya apa enggak? Antum malas mandi. Apa yang antum lakukan? Ah, nanti dulu. Ya, itu antrian sudah panjang. Ah, malas tersentuh air. Mager. Ya, malas gerak. Ini sudah pada posisi yang PW. Yang mana ya? Ya, posisi yang enak. Ini ya. Nggak mau pindah. Artinya apa? Kalau malas mengerjakan sesuatu, otomatis ditunda-tunda. Ya, ya akhi, kok belum nikah? Males, gitu ya. Akhirnya nggak nyari-nyari, nggak berburu juga, karena memang belum dia inginkan. Kan jadi nazani Allahu wa iyyakum. Beda kalau nggak males. Ya, perburuan dilakukan tanpa pengumuman. Nah. Termasuk yang dilakukan oleh kaum munafikin. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk salat, mereka malas-malasan. Bentuk malas-malasan dengan apa? Menunda-nunda tanpa uzur syar'i. Ingat, tanpa uzur syar'i. Lain ceritanya kalau ada uzur syar'i. Ya. Uzur syar'i seperti apa? La salata bihadaratit ta'am wala wahwa yudafi'uhu al-akhbatan. Tidak ada salat ketika hidangan sudah tersedia. Ingat, bihadaratit ta'am, hidangan sudah tersedia. Kama hadza, bukan dalam bentuk tawaran. Kalau masih ditawari, mas mau makan apa? Gulai, kikil, rendang, soto Banjar, soto Lamongan, apa soto Madura tak ya? Loh, ada semua menunya. Siap, semua ada. Sate ada, rendang ada, soto ada, apa lagi? Pecel ada, geprek ada, dalam bentuk mie instan. Tapi masih ditawari, belum ada. Itu lain ceritanya, kan gitu ya. Hadis tersebut, la salata bihadaratit ta'am, itu hidangan sudah tersedia. Satu. Dalam keadaan antum sangat menginginkan hidangan tersebut. Mungkin karena sudah butuh, ya, karena sangat lapar, atau sangat menginginkan, karena itu adalah kesukaan antum. Ya. Yang kalau ditunda, mengganggu konsentrasi sholat. Emang bisa Ustaz? Bisa, tadi buktinya sujud tilawah dibilang sujud sahwi. Padahal tidak dalam sholat. Bisa jadi kalau antum sedang sholat tapi pikiran antum, ya, adanya di meja makan. Ya toh, wah tadi sudah ada rek, dikasih sama fulan, baru datang, ya, nasi padang. Dibungkus, ditaruh di meja dapur. Di situ ada fulan yang terkenal beringas dalam urusan makanan. Ya, sikat dulu, baru tanya, ini punya siapa? Tapi sudah habis, baru nanya, ini punya siapa? Ya, ini termasuk orang-orang yang beringas. Kan ada yang seperti itu ya. Antum terganggu sholatnya. Duh, itu punya anak, belum tak kasih stempel, milik fulan, jangan dimakan. Kalau dimakan, terhitung setiap butir nasinya tidak saya relakan dan akan saya tuntut nanti di yaumul qiyamah. Tulis hadis, ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yaumul qiyamah. Ittaqillah ya akhi. Ya, wasap itu haram, panjang itu keterangannya. Saking takutnya. Kan hidina azani Allahu wa iyyakum. Kan itu ya. Karena dulu ada yang seperti itu. Ya, jadi lemarinya dulu ini zaman generasi-generasi awal santri itu punya locker. Ya, locker lemari apa namanya terbuat dari kayu ya. Kayu tumpuk dua tingkat. Lokernya lumayan gede lah. Mungkin 1,5 lantai masjid ini. Lebar lokernya ada 3 kotak kan gitu ya. Tapi enggak ada kuncinya. Ya, enggak dikasih kunci. Cuma dikasih kuncian dari kayu itu loh ya, yang kalau ke silang begini tertutup, dinaik ditegakkan terbuka kan gitu ya. Nah, pas ada santri dapat kiriman banyak. Dilihat sama teman-teman. Ada di antara teman yang beringas. Kan gitu ya. Sukanya ngintip-ngintip. Ya, tanpa izin. Buka-buka lemari. Weh, antum punya kiriman banyak. Bagi-bagi, kan gitu ya. Masa antum tega, antum makan roti, kita makan isinya. Kan gitu ya. Satunya lagi, bagilah. Masa antum makan roti, kita makan kwitansi. Nah, dia punya trik untuk menyelamatkan makanannya. Nah, karena kita habis subuh langsung ada Darus Riyadhus Shalihin. Ya, Darus Riyadhus Shalihin. Belum punya masjid. Ya, Darusnya di musala sana. Biasanya kalau pulang, santri-santri yang beringas, ya, itu suka bikin ulah. Ya, suka bukai dulu. Untuk apa? Untuk tambahan gizi menu sarapan. Ya, teman yang punya lebihan kiriman ditodong kan di azan ya Allahu iyyakum. Lepas pulang tadi ketika dibuka lemarinya ada kertas HVS, bukan HVS. Tahu kan catatan yang kitab gede itu loh, kayak buku kas itu loh yang gede. Tahu enggak? Itu dulu model buku favorit santri. Ya, untuk nulis bagan nahwu. Karena dulu Ustazuna Hafizahullah Ta'ala sukanya itu ngasih dalam bentuk bagan. Kalau ukuran kecil kayak gini enggak cukup, jadi kita beli buku yang gede-gede ini. Pernah lihat? Gede itu yang gede. Waduh, antum hidup di zaman apa ini? Gue enggak tahu ini. Ya, nah itu sama dia diambil tengahnya, ditempel, dikasih isolasi. Mungkin ada 4 lembar, jadi tertutupi semua. Dan tulisannya seperti itu, kan hidina azani Allah wa iyyakum, milik bulan, jangan diambil, kan gitu ya. Kasih hadis, banyak hadis, ayat, wasab itu haram ya akhi, tebal gede gitu ya, masya Allah. Ya orang beringas ya, nanti dulu ayatnya tetap ditarik gini, kan hidina azani Allah wa iyyakum. Kembali ke contoh, terlalu melebar kita ya, kembali ke contoh. La salata bi hadrati ta'am. Enggak ada salat ketika hidangan sudah tersedia. Sudah dihidangkan. Antum butuh, antum pengin dan sudah tersedia. Akhirnya apa? Makan dulu. Loh, Ustaz, itu kan terkesan menunda-nunda waktu salat, Ustaz. Qomat sudah terdengar, imam sudah mulai salatnya, bahkan sudah baca suratul Fatihah. Baca pula surat setelah Al-Fatihah. Lah kok masih makan, Ustaz? Munafik berarti dia, Ustaz. Sabar, sabar. Kalau ada uzurnya, tidak dikatakan munafik. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ya'kul waqad uqimatish shalah. Beliau makan dalam keadaan salat sudah ditegakkan. Dan beliau mendengar bacaan imam, khanifidina azani allahu wa iyyakum, tapi tetap makan. Kenapa? La salata bihadarati ta'am. Wal hadithin al-Bukhari. Ya. Ya, model seperti ini ada uzur. Atau, wala wahuwa yudafiuhu al-ahbazan. Pada saat antum sedang memenuhi panggilan alam. Paham ya? Paham ya? Memenuhi panggilan alam. Dan tidak bisa ditunda. Kalau seperti ini, panggilan pencipta alam semesta kalah. Karena harus memenuhi panggilan alam. Kaif antum kemudian sholat dalam keadaan perut antum mules? Hah? Jangankan untuk gerakan sholat. Untuk gerak saja luar biasa. Ya Allah. ditahan-tahan, sabar, saya masih kuat. Ya, atur nafas. Ya enggak sholat namanya, enggak khusyuk antum. Enggak bakal antum khusyuk. Apalagi kalau imamnya bacaannya panjang. Awalnya sudah senang takbir. Ah fulan biasanya enteng ini. Bisalah sholat dulu. Padahal posisi mulus ini. Harusnya dia memenuhi panggilan alam. Tapi sholat dulu. Karena kurangnya ilmu. Enggak ngerti prioritas kan gitu ya. Langsung masuk sholat takbir. Allahu Akbar. Ah. Malam Jumat biasanya cepat bacaannya. Lah kok baca surat Al-A'raf? Atur nafas. Udah tenang. Kena kipas angin. Aduh goyah pertahanan. Katibidina azan ya Allah. Wa iyyakum. Ya pada? Ya toh? Goyah pertahanan. Aduh memang kondisinya seharusnya antum tidak masuk sholat. Ya kan? Masuknya ke bilik merenung malah masuk ke masjid. Ya. Kemudian dia tunda. Ya. Tunda pelaksanaan sholatnya ikut antrian. Kan gitu ya. Yang lainnya mungkin wallahu a'lam itu apa uzurnya. Yang ini uzur tenanan ini. Ikut antrian. Wah inti menunda-nunda waktu sholat. Munafik berarti dia Ustaz. Sabar. Kan gitu ya. Kalau ada uzur tidak termasuk kategori nifak. Kan fidina azani allahu. Wa iyyakum. Bisa dipahami? Aywa. Tapi kalau tanpa uzur, ya, enggak ada uzur syar'i, khanibidina azani Allah wa iyyakum, menunda-nunda waktu salat tidak diperbolehkan. Karena hukum asalnya as-salah 'ala waqtiha, salat di awal waktu, kecuali salat isya. Ya, kalau salat isya itu justru hukum asalnya ditunda, diakhirkan. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau memungkinkan. Tapi kalau jamaah sudah ngumpul seperti yang ada di kebiasaan kaum muslimin sekarang, sudah masuk waktu isya, sudah langsung berduyun-duyun, berbondong-bondong ke masjid, maka dimulai salat. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Naam.